I can't change the laws of physics. Ini dia Fakta Unik. Penelitian terbaru menemukan bahwa yoga bisa meningkatkan kewaspadaan dan membantu diet. Pencipta gunting adalah Leonardo da Vinci. Terlalu banyak mengkonsumsi minuman berkafein dapat menyebabkan kontraksi pada otot mata yang disebut mata kedutan. Fakta Unik.